umur dan usia yang semakin bertambah, demikian juga waktu dan masa yang terus berjalan, sebuah konsekuensi yang harus dimiliki dan diwujudkan oleh setiap muslim adalah kualitas iman yang semakin baik. Inilah salah satu karakter seorang muslim, hamba yang mukmin. Karakter seorang mukmin semacam ini sesungguhnya telah disebutkan Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran yang Karim. Di dalam salah satu ayat dari surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang memiliki beberapa sifat dan karakter yang disebutkan Allah setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayat ini dengan menggunakan kalimat innama yang kita sebut sebagai adatu hasrin, sebuah kata yang digunakan dalam tata bahasa Arab untuk menunjukkan hasr, pembatasan. Artinya orang-orang yang beriman itu memiliki karakter yang semacam ini. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hamba yang beriman itu adalah hamba yang hatinya akan merasa takut apabila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ia diingatkan atas nama Allah, ia akan segera sadar, ia akan tunduk, patuh, taat, meskipun terkadang bertentangan dengan perasaan, meskipun seringkali tidak sesuai dengan keinginan hati. Tetapi kalau sudah disebut ini atas nama Allah, ini dalam rangka taat kita kepada Allah Azza wa Jal, ia akan tunduk pada akhirnya. Dan yang memiliki karakter semacam ini hanya orang yang betul-betul beriman. Karakter seorang mukmin. Kalau sudah disebutkan nama Allah Azza wa Jal, tunduk. Kalau memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terima. Kalau memang demikian aturan-aturannya dari Allah Azza wa Jal, ia laksanakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan karakter orang yang beriman berikutnya yang nomor dua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang-orang yang beriman itu apabila ayat-ayat Allah Jalla wa Ala dibacakan untuk mereka, imannya bertambah. Inilah syahid dari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Bahwa seharusnya semakin usia kita bertambah, maka iman kita pun semakin baik dan semakin berkualitas. Dalilnya adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة